الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا أيضا تكرارا لقاؤنا بإخواننا في هذا المكان المبارك وفي معهد اتباع السنة في هذا اليوم 29 من شهر صفر، في هذا المعهد الذي أسس على السنة من أول يوم، أسسه إخواننا الأفاضل أبو حازم وأبو الأرقم جزاهم الله خيرا. فنحن نشكر الله عز وجل على نعمه، ونشكرهم وإخوانهم الآخرين الذين يتعاونون معهم على هذا الجهد الذي والله إنه عمل جيد ويرجى ذكره في الآخرة. ونشكر أهل هذه القرية على حرصهم على العلم ودفعهم بأولادهم، ونطلب منهم المزيد، فإن النعم إذا شكرت قرت وإن كفرت فرت. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Adapun selanjutnya, kami merasa bergembira dikarenakan bertemu dengan saudara-saudara kita di tempat ini dan di Markaz Ittiba' Sunnah fi yaumi hadza, pada hari ini tanggal 29 Safar tahun 1432 Hijriah, yaitu di ma'had yang mulia, ma'had yang didirikan oleh Abu Hazim dan Abu Arqam. Kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan ini. Dan juga kami berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang membantu di ma'had ini, dan juga kami berterima kasih kepada penduduk di daerah ini, karena ini merupakan kenikmatan yang mulia dan ini merupakan amalan yang diharapkan nanti mendapatkan pahala pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kenikmatan itu kalau disyukuri akan bertambah, dan jika diingkari maka akan Allah cabut kenikmatan itu. Ikhwani billah, طالب إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا أن يكون درسنا في هذا الوقت حول رسالتنا الوسام الفضي بالزي الشرعي. والحقيقة أن هذا الأمر مهم جدا، باب اللباس باب يجب الاهتمام به والعناية به، فإنه من لب ديننا ومن أساس شرعنا الحنيف، هذه الشريعة الحنيفية السمحة، شريعة الإسلام، دين العفة والنزاهة والنظافة dan kami juga melihat bahwasanya bertemu dengan ikhwan-ikhwan yang ada di sini, dan al-ikhwan meminta kepada kita untuk membuka pelajaran tentang pakaian yang syar'i, karena ini merupakan perkara yang sangat penting sekali, bab tentang pakaian. Karena ini merupakan syiar agama kita dan juga inti utama agama kita, dan ini merupakan syariat yang sempurna, dan kita mengharapkan adanya kebaikan bagi di dalamnya. Wa rabbuna jalla wa ala yaqul ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa isha wa libasu at-taqwa dhalika khair. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair. Wahai bani Adam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kalian pakaian. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha, dan yang demikian bisa menutupi lam aurat kalian dan juga merupakan suatu hiasan, dan sebaik-baik hiasan adalah perhiasan takwa. Wa yaqulu jalla wa ala ya bani adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum min aljannah yanzi'u anhumā libāsahumā yuriyahumā sawātihimā. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani adam la yaftinannakum asyaitan kama akhraja abawaykum min aljannati yanzi'u anhumā libāsahumā yuriyahumā sawātihimā. Wahai bani Adam, janganlah syaitan menjadikan kalian tergelincir sehingga akan nampak aurat kalian. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana kedua orang tua kalian telah keluar dari surga sehingga nampak auratnya. Wa li hadza الله عز وجل لما كان على آدم وحواء عليهم الصلوات والسلام ما يستر عوراتهم خلق، فلما أكل من الشجرة ذهب ما كان يستر عوراتهما، فجعل آدم وحواء كما قال الله طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة يستران العورات. فاللباس منه ما هو ساتر للعورة، ومنه ما هو جمال وزينة. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala Adam dan Hawa telah nampak aurat-auratnya dikarenakan makan syajarah khuld, pohon khuld. Dengan itulah Nabi Adam dan Hawa berupaya untuk mengambil dedaunan untuk menutupi aurat-auratnya. Akhirnya itulah bahwasanya pakaian itu bisa merupakan upaya untuk menutup aurat serta sebagai bentuk perhiasan. Lidzalika syara Allah Subhanahu wa ta'ala لعباده كما شرع لهم أحسن العبادات وأحسن الاعتقادات وأحسن المعاملات، شرع لهم أحسن الهيئات، شرع لهم أن يلبسوا اللباس الطيب الجميل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم من حديث مسعود. لما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يا رسول الله، إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال. الله عز وجل يحب اللباس الطيب al-libas al-jamil kama qala Ibn Abbas kulu washrabu min ghairi israfin wala makhil. Qala Ibn Kathir fi qawli Allah 'azza wa jalla kulu washrabu wa la tusrifu qala inna hadhihi al-aya jama'at at-tibb kullah. هذه الآية جمع الطب كله. اشرب وكل من الحلال، البس من اللباس الطيب الشرعي الذي شرعه الله من أحسن اللباس، ولا تسرف ولا تفخر من غير إسراف ولا مخيلة ولا تتطاول على الخلق ممن لا يجد ذلك. هذا أمر طيب، أمر مشروع. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya dengan sebaik-baik ibadah, dan pakaian merupakan perkara dalam ibadah. Dan ini juga tatkala Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud rawahu Muslim, innallaha na'am jamilun yuhibbul jamal, sungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Tatkala ada seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya seorang itu senang memakai pakaian yang baik dan senang untuk memakai sandal yang baik. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, sungguhnya Allah itu baik dan mencintai perkara yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya, kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Imam Ibn Kathir menyatakan bahwasanya ini telah terkumpulkan, yaitu semua kebaikan, supaya kita ini makan dan mengambil tentunya dari yang halal, dan juga memakai pakaian, akan tapi jangan sampai berlebihan dan jangan sampai digunakan untuk kesombongan. Wa fi sahihi sunnati Rasulillah صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث كثيرة في اللباس وفي أحكام اللباس، فيما يحل وفيما يحرم، فيما يكره فيما يستحب. ولذلك ففي صحاح الكتب النبوية، صحاح كتب الحديث، في خيرة كتب الحديث والسنة كتبا للباس. عقد الإمام البخاري رحمه الله كتابا في صحيحه بعنوان كتاب اللباس، وهكذا الإمام مسلم له كتاب في صحيحه كتاب اللباس والزينة، يذكرون فيه اللباس الشرعي لباس المسلم، وهو خير اللباس، ويحذر ويذكرون فيه الأدلة على تحريم لباس الكفار wama fihi tashabbuh bihim. Dalam sahih dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan tentang hadis-hadis tentang pakaian, baik itu pakaian-pakaian yang halal atau pakaian-pakaian yang makruh atau pakaian yang disunnahkan atau pakaian yang diharamkan. Dan disebutkan juga dalam buku-buku yang sangat banyak, di antaranya dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang Kitabul Libas, kitab tentang pakaian. Dan juga Al-Imam Muslim menyebutkan Kitabul Libas wa Zinah, kitab tentang pakaian serta perhiasan. Karena ini merupakan pakaian yang syar'i, dan disebutkan juga di situ tentang larangan untuk memakai pakaian oleh orang kafir, serta dilarang pula untuk tasyabbuh meniru dengan pakaian orang kafir. وهكذا كان من عادات العرب ومن عادات أهل الشرف وأهل الحشمة اللباس طيب، لا سيما ستر العورات ولبس اللباس الجيد وعدم التساهل في ذلك. ولما جاء عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه ثوبان معصفران، أي مصبوغان بالعصفر وهو نبات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمك أمرتك بهذا؟ أي أمك أمرتك أن تلبس هذا اللباس الذي فيه تشبه بالكفار، وقد أغناك الله بلباس المسلمين. فلما رأى الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله أغسلهما، أي أغسل هذين الثوبين من هذا العصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل احرقهما. ليش؟ قال: لأنهما من لباس الكفار. رواه مسلم. Dan demikian pula termasuk kebiasaan-kebiasaan orang Arab dan orang-orang yang memiliki kemuliaan, serta mereka-mereka yang menjaga diri mereka dengan memakai pakaian yang baik. Dan tatkala Abdullah bin Amr bin As datang kepada Nabi SAW wa'alaihi thawban ma'assaran, dan dia memakai dua baju yang sudah tercat dengan kuning-kuningan, warna yang kuning. Faqala Nabi SAW, amalatka ummuka bihadha, apakah ibumu memerintahkan kepadamu untuk memakai pakaian ini? Faqala Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aksiluhuma, apakah aku mencucinya? Kalau Nabi SAW, lah, Nabi SAW menyatakan, tidak. Kenapa? Bal ihrik huma, bahkan bakarlah baju itu. Li'annahuma min libasil kufar, karena kedua baju itu adalah pakaian orang kafir. Wa hakadha yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, la'anallahu ar-rajul yalbasu libsat al-mar'ah, ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. رواه البخاري من حديث ابن عباس. فكما أنه لا يجوز أن يلبس المسلم لباس الكافر، كذلك أيضا لا يلبس لباس المرأة. فالمرأة جعل الله لها لباسا يخصها، لباس المرأة ولباس للرجل. وهكذا هنالك أنواع من الألبسة، بعضها أفضل وأحسن وبعضها جائز ومستحب. نعم، فالمسلم يحرص على أكمل الهيئات كما سمعتم، لأن الله عز وجل شرع لعباده ما يجعلهم على أحسن حال، سواء في العقائد أو في العبادات أو حتى في الخلق. يا أيها الإنسان، مرة بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبه. قال الله: والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فأنت يا أخي كريم عزيز، الله عز وجل كرمك وعزك بطاعته وبأن جعلك مسلما ومن أهل السنة، وكرمك أيضا بالهيئة والخلقة الحسنة الجميلة، كذلك كرمك وأمرك أن تلبس أحسن لباس. Dan demikian pula Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas wa al-Bukhari, la'ana Rasulullah SAW ar-rajul yalbas libas al-mar'ah wal mar'ah talbas libas al-rajul. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang pakai pakaian perempuan dan perempuan yang pakai pakaian laki-laki. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan juga pakaian orang kafir, demikian pula Allah melarang untuk memakai seorang laki-laki memakai pakaian perempuan dan sebaliknya. Tatkala demikian pula bahwasanya di sana ada pakaian-pakaian yang lebih utama. Ada pakaian-pakaian yang dibolehkan, ada juga pakaian-pakaian yang disunnahkan. Dan Allah telah memuliakan kepada Bani Adam dengan akidah, dengan ibadah, dan juga dengan ciptaan dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Allah juga telah memilih Bani Adam dengan pakaian ini. Alladzi khalaqaka fasawwak kafa'adalak. Allah telah menciptakan kepada kalian dengan sebaik-baik ciptaan. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. dan demi buah til dan juga zaitun. Wa turi sinin dan juga turi sinin. Dan demi negara yang aman ini. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik lam ciptaan. Oleh itulah tatkala Allah memilih manusia dengan sebaik-baik ciptaan, maka demikian pula Allah memilih dengan kepada Bani Adam dengan sebaik-baik pakaian, untuk memakai pakaian yang sebaik-baiknya. Wa amara Allah jalla wa ala an-nisa bil-libas akthar لأن المرأة عورة ولأن المرأة تصان ولأن المرأة تعز وتحفظ ولذلك قال الله جل في علاه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فاللباس للمرأة أكثر ويجب عليها أن تستتر فلا يرى منها طرف ولا يرى من جسمها شيء لهذا الدليل ولغيره. ولأن نساء المؤمنين من الصحابيات وغيرهن لما نزل الحجاب قالت عائشة خرين مثل الغلبان محتشمة كلها لا يرى منها شيء كما أمر الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنين. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يحجب نساء وأن يحجب المسلمون نساءهم وأن يقعن أو ماذا يقمن في البيوت ويقرن في البيوت ولا يخرجن إلا للحاجة وإذا خرجت الحاجة المهمة كانت مستترة كما قال الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para wanita untuk memakai pakaian lebih banyak, karena perempuan adalah aurat, perempuan dijaga, perempuan lam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala Allah nyatakan kepada nabinya, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, kepada perempuan-perempuan dari kaum ini, dari kepada anak-anakmu yang perempuan, kepada anak-anak lam perempuan dari kaum ini, hendaknya mereka memakai jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu dzalika adna ayyurafna, lebih bisa dikenal sebagai perempuan yang baik, balai uzain, dan juga tidak disakiti. Oleh karena itulah tatkala turun ayat tentang hijab di sini, maka perempuan-perempuan di zaman sahabiyah mereka berpakaian seperti lambung gagak, artinya tidak terlihat sama sekali tubuh mereka. Dan pakaian perempuan sekali lagi ini lebih banyak daripada pakaian laki-laki. Oleh karena itulah, selain memakai pakaian untuk menutupi aurat, maka perempuan-perempuan yang hendak keluar dari rumahnya karena kebutuhan sesuatu, maka hendaknya tertutupi dalam tubuh-tubuhnya. Dan pada asalnya perempuan tinggal di rumah-rumahnya. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaknya perempuan-perempuan untuk tinggal di rumah-rumah mereka dan jangan tabarruj, itu berhias, sebagaimana mereka-mereka perempuan jahiliyah tatkala berhias. Wa 'inda al-Imam Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sinfan min ahli an-nar lam arahum. أناس معهم أصياط كأذناب الإبل وكأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Hada wa'id azim, wa'id lil muslimah allati takhruju wa hiya kafiya 'aliyah, 'alayha libas hiya maksiyah lakinnaha 'aliyah, badiyat al-wajh wal-yadayn wa rubbama ash-sha'r wal-ra's wa rubbama yadhhar minha as-saqan. نحن ربما رأينا ورأى كثير منكم هذه الأصناف في بلاد كثيرة هنا وهناك. نعم يوجد هذا عند الكفار، لكن للأسف هذا البلد بلاد مسلمة وأهلها مسلمون، وإن المسلم والله ليندى جبينه ولا يتفطر قلبه حزنا وألما أن يجد من أخواته المسلمات ومن إخوانه من المسلمين من لا يؤدبون نساءهم على اللباس الشرعي. هذا لا يجوز. أختي المسلمة أنت عزيزة، أنت عفيفة، أنت رفيعة، لست كالكافرة. الكفار جعلوا المرأة سلعة من السلع، في المطارات، في المعلبات، في الإعلانات، في سائر الأمور، كأنها تباع وتشترى، أي شيء جعلوا عليه صورة امرأة. أما المسلمون فلا، الإسلام أعز المرأة. الله عز وجل جعل في شرعنا للمرأة من الميراث نصف ميراث الرجل، مع أنها مكفية، مكسية، ماذا مسكنة في بيت اسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم وهكذا. فالله عز وجل جعل لها السكن على الولي، على الزوج، على الأب والأخ، جعل عليه أن يسكنها وأيضا يكسوها ويطعمها وسائر ما تحتاجه، وتبقى في بيتها تعبد ربها وتطيع زوجها وتربي أولادها. أما الكفار فحياتهم حياة البهائم، ولله والأسف الشديد صحيح، وإن لله إنهم راجعون. ربما أحدهم يمشي هو وزوجته، فإذا جاء وقت الطعام كأنه لا يعرفها ولا لا تعلم، يشتري له طعامه تشتري نفسها طعام. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أما المسلم فلا، المسلم لا تطيب نفسه لو كان له صديق، أو لو أنه ماشي مع إنسان في الطريق ما تطيب نفسه أن يأكل وصاحبه ينظر إلا يطعمه ويكرمه وهكذا. فلهذا نحن معاشر المسلمين نرجع ونعود إلى شرعنا ونطبق تعاليم ديننا في أولادنا وفي نسائنا وفي سائر شؤون حياتنا. Dan juga datang dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sinfan min ahli nar lam arahuma, dua kelompok yang menjadi penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat enam sebelumnya. Qaumun nahm siyab yadribuna an-nas, satu kaum yang mereka itu memiliki cambuk yang memukul manusia. Yang kedua, nisaun kasiyatun ma'ariyatun ma'ilatun milat al-ma'ilah ru'usuhunna ka'asmadil buft al-ma'ilah la yudkhulun al-jannah wa la nariha wa inna riha la yujad min sirah wa inna riha la yujad min sirah kada wa kada. Dan yang kedua adalah perempuan kasiyatun ma'ariyat, berpakaian tapi telanjang, yang jalannya lenggak-lenggok, kemudian rambutnya seperti punuk unta, tidak akan masuk surga. Dua kelompok yang pertama tadi kaum yang memukul manusia, yang kedua adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah mencium baunya, itu bau surga, walaupun bau surga bisa dicium dari jarak sekian dan jarak sekian. Ini adalah ancaman yang sangat besar bagi enam perempuan-perempuan yang mereka ini telanjang, sebagian berpakaian akan tapi nampak wajahnya atau nampak kedua tangannya, bahkan juga sebagian nampak enam betisnya. Dan ini kita saksikan di banyak negara, terutama negara-negara kafir. Akan tapi yang nama lebih kita sayangkan adalah negara-negara Islam seperti negara ini, adalah negara kaum muslimin, akan tapi tidak menerapkan sebagaimana pakaian-pakaian yang syar'i. Perempuan-perempuan yang mereka itu berpakaian seperti pakaian orang kafir. Dan juga kita lihat mereka ini adalah perempuan-perempuan yang memiliki keutamaan, tidak sebagaimana orang kafir. Maka sesungguhnya hendaknya menjadikan pakaian ini pakaian dalam syariat kita. Walaupun kita lihat bahwasanya perempuan-perempuan untuk lebih banyak tinggal di rumah, di samping itu mendapatkan separuh warisan, dan juga perempuan-perempuan untuk mendidik anak-anaknya tinggal di rumah. Akan tapi walaupun demikian keadaannya, hanya mendapatkan separuh dalam warisan. Ini semuanya adalah sebagai keutamaan bagi perempuan-perempuan untuk senantiasa menjaga pakaian-pakaian yang syar'i, tidak sebagaimana mereka-mereka orang kafir. Ya, mereka ini seperti binatang yang ternak, ulai kal an'am bal hum adl. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Oleh karena itulah hendaknya menerapkan pakaian-pakaian syar'i, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Soal wa binisbah li tamlubs nau min bintal wa aidan lakin wasi nau min bintal lakin wasi wa aidan aktsaru annas yani yalbasuna hadha qasli syabab alladina yani yatafakharun fi hadha hal yajuz yani libas min hadha sayati ma'ana insyaallah fi dars qadim ما يتعلق بهذه المسألة. وحاصل الجواب عليها أن البنطال محرم لأمور، منها تحجيم العورة، ومنها أنه من لباس الكفار. فإذا انتفى تحجيم العورة، أي لم يكن ضيقا بل كان واسعا، فبقيت علة أعظم منها في التحريم، وهي التشبه بالكفار. Pertanyaan berkaitan dengan celana, ya bentuknya seperti bintol. Baru dikenal dengan pakaian jeans yang ini biasa digunakan untuk perempuan, untuk laki-laki yang berbangga dengan pakaian ini. Beliau menjawab bahwasanya akan datang penjelasan tentang hal ini. Akan tapi ketahuilah bahwasanya ini merupakan perkara-perkara yang sangat memberikan mudarat yang sangat banyak. Di antaranya tidak aman daripada bantolun, termasuk bagian bantolun. Yang kedua adalah pakaian orang kafir. Kalau seandainya selamat, di sini pakaian tidak berbentuk bintol atau bantolun, akan tapi di sana ada yang lebih besar, yaitu menyerupai pakaian kafir. Ini juga dilarang tentunya. Soal tani, hal yang jusuli ar-rajul yalbas nama jawrab al-mar'ah. An-nahyu 'am, سواء الجورب أو النعل أو الخمار أو الثوب. النهي العام أي لباس خاص بالمرأة لا يجوز للرجل أن يلبسه. Pertanyaan kedua, apakah boleh bagi laki-laki untuk memakai kaos kaki wanita? Beliau menjawab bahwasanya ini secara umum, baik itu kaos kaki ataupun kerudung dalam pakaian, semuanya ada dilarang secara umum. Ya Syekh, lima anda tersalli bin nas wa atnamta. As-sahih bil mas'ala anna al-rajul idha nazala baladan wa huwa yurid an yaqim akthar min arba'a ayyam annahu yutim, hadha huwa as-sahih. ونحن علمنا أن نبقى في هذا المركز أكثر من 4 أيام، فعلى هذا السنة الإتمام. Pertanyaan ketiga, wahai Syekh, kenapa engkau tatkala mengimami salat zuhur menyempurnakan salatnya itu 4 rakaat? Beliau menjawab bahasanya benar, seorang jika singgah di suatu tempat dan dia niat untuk tinggal lebih dari 4 hari, maka menyempurnakan sholatnya. Dan kami sudah berniat untuk tinggal di tempat ini lebih dari 4 hari. Haja juzuril mar'ah antara auratuha baina an-nisa. La, al-aura la yajuz an tuzhir auratuha baina an-nisa. Innama yajuz laha ma'a an-nisa ma yajuz lir-rajul ma'a ar-rajul. Ma yajuz lir-rajul ma'a ar-rajul, yajib 'ala ar-rajul an yastur 'awrata min ar-rijal, lakin ma yadhhar min wajhihi wa min katifayhi wa min batnihi. هذا يجوز، والأفضل الإنسان يكون على لباس حسن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه الوفد تزين، تجمل للوفد، وهكذا الإنسان يتزين. فالمرأة لا يجوز لها أن ترى عورتها مع المرأة، عورة المرأة لا يجوز أن تظهر، كذلك عورة الرجل لا يحل منها إلا يعني ماذا، الرجل مع امرأته أو المرأة مع زوجها، أما مع غير الزوج فلا يجوز، لا لولي قريب، لا لأب ولا لأخ ولا لابن ولا غير ذلك. وهكذا مع المرأة يجوز لها ما يجوز مع الرجل مع الرجل، عورة الرجل مع الرجل يعني تحت السرة إلى فوق الركبة، هذه عورة الرجل مع الرجل، وهذه عورة المرأة مع المرأة. فهذا الذي يجوز لها، أي إذا ظهر شيء من جسدها ما عدا هذا مع المرأة يجوز، علما أنه لو خشيت من هذه المرأة شرا أنها ربما تظهر محاسنها لأناس أجانب، وأفحش من ذلك إذا كانت تستعمل آلة التصوير، فإنه يجب عليها أن تستر سائر جسدها منها. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh bagi perempuan menampakkan auratnya di perempuan-perempuan yang lain? Jawaban beliau adalah tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk menampakkan auratnya di depan para wanita. Sebagaimana seorang laki-laki dilarang untuk menampakkan auratnya di hadapan para lelaki. Akan tetapi, untuk aurat perempuan di kalangan para wanita, itu sebagaimana auratnya seorang laki-laki di hadapan laki-laki yang lain. Itu tidak boleh menampakkan dari lampu sar sampai lutut, tidak boleh ditampakkan di sini. Akan tetapi hendaknya berupaya untuk menjaga ini. Kalau khawatir dirinya nanti terjadi sesuatu, misalnya ada yang mutret kemudian menampak sebagian tubuhnya, maka berupaya untuk memakai pakaian yang baik. Dan tentunya di kalangan perempuan lebih tentangkan keadaan ini. Jadi hendaknya tetap berupaya untuk memakai pakaian yang baik. Seperti Rasulullah SAW, tatkala datang tamu, beliau memakai pakaian yang paling baik. La tulubu minkum an na'rif bi sirah asyihaya. Na'rif bi sirah asyihaya. Insyaallah di waktu akhir soal di masa atau di waktu akhir berkaitan dengan waktu lamma tadhab asyihaya, nanti akan dijawab pada kesempatan yang lain. Wal yajuz li rajul ayal bas sirwal yakin dayikan. Hada dayik. Dayik. Hada mbab awla. Apakah boleh seorang laki-laki pakaian yang sempit? Dan beliau menyatakan tidak boleh. Wa aidan soal laju li rajul ayal bas tubal. Jadi baik tubal. التبان إذا كان لبسه الحاجة ويلبس عليه سراويل لا بأس، قد جاء عن عائشة وغيرها لبسه. أما إن كان يلبسه ويكتفي به عن السراويل فيبقى عليه، وإن ستر العورة المغلظة، التبان إنما يستر العورة المغلظة بقي فخذ، وما جاور العورة أيضا المغلظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فخذوا عورة، ثبت هذا من حديث ابن عباس و من حيث جرهد وغيرهم، علق هذه الأحاديث البخاري صحيحة. فنعم يجب عليه أن يستر فخذه أيضا، فخذ عورة. طيب apakah boleh juga memakai jadi tuban namanya apa tuban sempak lapan cabai tiga, apakah boleh demikian? Nah berkaitan dengan ini, jadi untuk menutup, jadi biasanya celana yang demikian tadi untuk menutup aurat yang istilahnya mughallabah. Akan tapi wajib pula untuk menutup yang lainnya. Telah datang ya, seperti apa? Paha dan juga dia berkaitan dengan aurat. Jadi wajib untuk ditutupinya. Datang dari Abdullah bin Abbas dan juga yang lainnya. Ini juga hadis apa datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. ما هو الدعاء للرجل إذا جاء سكرة الموت؟ سكرة الموت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا عهد معاذ وهو ثابت مسلم أحمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهذا هو يحسن الظن بربه، لكن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. Itu adat kala hendak meninggal dunia atau mau meninggal dunia setelah maut, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhir kalamih la ilaha illallah dakhal jannah, siapa yang terakhirnya itu mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Ini ada di Musnad Imam Ahmad. Dan juga laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi takinlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Dan juga yang ketiga, hendaknya senantiasa yusinul dhan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di akhirnya hendaknya mengucapkan la ilaha illallah.